yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Baqarah 136. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Qulu amanna billahi, katakanlah oleh kalian semua, amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub al-Asbat, dan kami beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, dan para asbat. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim, dan beriman dengan apa-apa yang diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Beriman dengan apa-apa yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka, yakni wahyu Allah kepada mereka, kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak membeda-bedakan di antara salah seorang pun dari mereka para anbiya, wa nahnu lahu muslimun, dan kami Islam kepadanya. Yakni tentang rukun iman yang 6. In ayat menyebutkan sebagiannya, sebagian juga disebutkan di Al-Baqarah 177 dan disebutkan dalam beberapa hadis tentang rukun iman yang 6. Ini dengan kesepakatan semua umat Islam. Rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab sucinya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. Beliau menjelaskan agama Islam itu dibangun di atas prinsip-prinsip iman ini, rukun iman yang 6 ini. Ikhwan fillah azakumullah, semua pembahasan akidah Islam yang dijabarkan oleh para ulama dalam buku-buku akidah itu menjabarkan rukun iman yang 6 ini. Ya, buku akidah itu menjabarkan rukun iman yang 6, terutama iman kepada Allah terkait dengan nas asma dan sifatnya dan yang lain. Sudah, belum mengatakan selain. Qala rahimahullahu taala, fa hadhihi al-usulul 'azimatu, prinsip-prinsip yang agung ini, rukun iman, allati amarallahu ibadahu biha, yang mana Allah memerintahkan hamba-hambanya dengan itu, hiyal usulul lati tafaqa 'alaiha al-anbiya'u wal mursalun. Prinsip-prinsip yang agung ini adalah prinsip yang disepakati oleh para anbiya'u wal mursalin. Ini poin berikutnya yang perlu sampaikan. Rukun iman yang 6 disepakati oleh semua nabi, semua rasul. Tidak ada yang berbeda dalam bab ini. Akidah para nabi dan para rasul sama. Keimanannya sama. Sama-sama rukun iman. Rukun iman ini diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Agak boleh. Beliau mengatakan, wahiyya muhtawiyatun ala ajallil ma'arif wal i'tiqad. Prinsip-prinsip yang agung ini, rukun iman ini, dia mengandung ma'rifah, pengetahuan yang paling ajal, yang paling mulia, wal i'tiqadat, dan mengandung akidah yang paling mulia. Ia dikarenakan mengandung usulul iman, rukun iman yang 6. Secara khusus mengandung ma'rifatullah, mengenali Allah azza wa jalla, ma'rifatu kutubih, mengenali kitab-kitab sucinya, wa ma'rifatu rusulih, dan mengenali para rasulnya. Ma'rifatullah, ma'rifatul kitab, ma'rifatul rasul. Itu yang paling utama. Itu semua terkandung pada rukun iman yang enam. Wal i'tiqadat juga mengandung akidah-akidah yang paling utama, yang paling agung. Ini semua dikatakan sebagai akidah Islamiyah. Minal imani bi kulli ma wasafa Allah bihi nafsa. Seperti atau bentuknya, iman mengimani dengan segala sesuatu yang Allah mensifati dirinya dengannya, ala al-sunnati rusulih, melalui para rasulnya. Yang paling utama dari rukun iman yang enam itu, rukun yang paling utama, rukun iman kepada Allah. Ya, semua pembahasan tentang rukun iman yang enam muaranya kembali kepada iman kepada Allah. Iman kepada Allah mengandung empat perkara. Ini penambahan dari saya. Iman kepada Allah mengandung empat perkara. Yang pertama, beriman dengan wujudnya Allah. Al-imanu biwujudillah. Ini membantah kaum ateis. Ya, iman dengan wujudnya Allah itu ada. Allah itu mewujud. Membantah kaum ateis. Yang kedua, al-imanu birububiyatillah. Beriman dengan rububiyah Allah azza wajalla. Allah yang menciptakan, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur segala urusan makhluk, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menguasai, itu rububiyah. Ini diimani oleh kaum Quraisy. Iman kepada rububiyah Allah itu belum membuat pelakunya muslim. Karena iman kepada rububiyah konsekuensinya harus iman kepada uluhiyah. Itu poin yang ketiga. Yang ketiga, al-imanu bi uluhiyatillah. Beriman dengan uluhiyah Allah. Yakni mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah semata. Sarful ibadah lillah. Mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Namanya tauhid. Inilah yang membedakan antara muslim dengan kafir. Uluhiyah. Ini dibahas khusus oleh para ulama dalam pembahasan kitab tauhid. Pembahasan wujud Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah. Ini bab khusus dalam kitab tauhid membahas tuntas masalah ini. Tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan ragam kesyirikan yang dihindarkan. Ini tauhid. Yang keempat, al-imanu bi asmahi wa sifatih. Beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Ini yang dibahas dalam perkara akidah. Yang dibahas dalam buku akidah. Pembahasan asma wa sifat. Nama-nama dan sifat ya Allah tabaraka wa ta'ala. Buku akidah fokus pada pembahasan ini. Nah, beliau membuat contoh itu. Tadi beliau mengatakan rukun iman yang mulia yang agung ini itu mengandung ma'rifah yang paling utama, ma'rifatullah, ma'rifatul kitab dan nabi. Juga mengandung akidah yang paling utama. Yang belum bikin contoh, satu, iman mengimani dengan segala sesuatu yang Allah sifati dirinya dengan itu melalui lesan para rasulnya. Ini namanya iman kepada nama-nama dan sifatnya Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Itu yang paling agung, yang paling besar. Qala wa ala badhil juhdi fi suluki mardhatih. Dan juga berupa mengerahkan kemampuan badhil juhd, mengerahkan kemampuan untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah buah daripada iman kepada Allah. Baik, saya tambahkan sebagai faedah. Iman kepada asma dan sifat Allah itu mengandung tiga faedah. Ini paling tidak tiga. Ya, kita mempelajari, kita mengimani, kita mengkaji nama-nama dan sifatnya Allah, namanya asma wa sifat. Ada tiga faedah penting. Yang pertama adalah ad-du'a'u biha. Kita memanjatkan doa, berdoa dengan menyebut asma'ul husna sesuai dengan hajatnya kita. Minta rezeki, kita mengatakan ya Razzaq, ya Raziq, ya Wahab, urzuqni. Kita minta ilmu, ya Alim, alimni. Kita mohon ampun, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Tawwab, ya Rahim, ighfirli wa tub alayya. Ampuni aku, terima taubat. Ini faedahnya. Dan itu termasuk asbab mustajabnya doa. Doa menyebut asmaul husna sesuai dengan hajat. Jangan sampai salah. Barakallahu fiik. Yang pertama. Yang kedua, mengihsa'nya. Dan itu sebab seorang hamba masuk surga. Mengihsa'nya. Apa mengihsa'nya? Disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, inna lillahi tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhal jannah. Allah itu punya 99 nama. Barang siapa yang mengihsa'nya masuk surga. Ini jaminan masuk surga bagi yang mengihsa' nama Allah. Mengihsa' ada tiga tingkatan. Yang pertama adalah menghafalkannya. Ya, menghafalkan nama-nama Allah husna. Disebut, dilafalkan, dihafalkan. Yang kedua adalah ma'rifatu ma'naha. Mengetahui maknanya. Enggak semata-mata zikir asmaul husna, itu bahasa mereka. Enggak semata-mata zikir asmaul husna, tapi paham maknanya. Paham isi kandungannya. Ini harus pelajari khusus. Dan tingkatan yang paling penting adalah mengamalkan konsekuensinya. Apa itu? Berdoa dengan menyebut nama tadi. Itu sebab orang dimasukkan dalam surga. Faedah yang ketiga yang kita inginkan terkait dengan buku ini ialah al-fawaid as-sulukiyah minha. Faedah-faedah akhlak, faedah-faedah amaliyah dari masing-masing nama Allah dan sifat-sifatnya. Ini yang terpenting bagi seorang hamba yang beliau katakan di sini, badrul juhdi fi suluki marfati. Kita akan mengerahkan kemampuan kita, segala daya upaya kita untuk meraih ridhonya Allah Azza wa Jalla. Sebagai contoh, kita mempelajari Allah itu punya nama Ar-Razzaq, Zat yang maha memberi rezeki. Sifatnya Ar-Razqu, dengan manfaatnya ar-rizqu, ngasih rezeki. Kalau ar-rizqu, zat rezeki tadi. Kita tahu Allah ar-razzaq. Faedah yang kita ambil adalah kita memohon rezeki kepada siapa? Kepada Allah. Kita punya harapan, berharap rezeki dari siapa? Dari Allah. Ketika kita yakin Allah yang ngasih rezeki, kita tidak usah khawatir miskin. Allah pasti ngasih rezeki pada semua hambanya. Kita hanya ikhtiar saja yang mubah. Ketika kita tahu Allah memberi rezeki, kita akan tawakalnya kepada Allah. Minta kemudahannya kepada Allah. Semuanya kepada Allah. Ini semua adalah faedah sulukiyah, faedah amaliyah, faedah akhlak untuk kita. Itu kan langsung terapkan dalam keseharian. Ini yang membuat seorang hamba semakin soleh, semakin bertakwa kepada Allah dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya. Itu kenapa belum membawakan dua poin ini. Saya belum mengatakan tadi, rukun iman yang enam itu mengandung ma'rifah yang paling utama, mengandung akidah yang paling utama. Beliau memberikan contoh tentang asma wa sifat. Dan memberikan contoh terkait dengan amaliyah kita, meraih ridha Allah dengan mengerahkan kemampuan kita. Ini semua terkait dengan masalah faedah-faedah yang bisa kita ambil dari asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Ini wajib diilmui. Ketika Anda mengilmui ini, Anda akan terbuka wawasan ilmu yang sangat luas. Akidah Anda akan semakin kokoh. Akhlakmu akan semakin bagus. Hatimu semakin bersih. Ibadahmu semakin soleh, semakin taat. Dikarenakan kandungan-kandungan Asmaul Husna yang begitu luas, yang begitu indah. Ini harus dipelajari. Maka dalam belajar akidah itu ada pembahasan khusus belajar kaidah-kaidah dalam memahami asma dan sifat. Itu dibahas khusus dalam akidah. Pelajari itu supaya lebih mengerti bagaimana indahnya Islam. Lanjut. Lu mengatakan setelah itu. Fadinun asluhul imanu billah. Sebuah agama, ini Islam, yang pondasinya iman kepada Allah. Wa thamaratuhu, dan buahnya, as-sa'yu fi kulli ma yuhibbu wa yirda. Sementara buahnya adalah melakukan, mengupayakan segala sesuatu yang dicintai dan diridhoinya. Wa ikhlasu dzalika lillah, dan mengikhlaskan semua itu lillahi ta'ala. Ini namanya asluha thabitun. Lanjut. Wa far'uha fis sama. Itu agama Islam. Islam itu pondasinya kokoh menghujam dalam bumi. Apa ini? Al-imanu billah, la ilaha illallah. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya itu menjulang ke langit. Cabangnya, buahnya menjulang tinggi ke langit. Apa ini? Ini amal soleh. Amal soleh yang dicintai, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kamu mengerjakan dengan penuh keikhlasan. Itulah Islam. Agama yang pondasinya kokoh ke bumi, iman kepada Allah, buahnya, cabangnya amal soleh yang tinggi menjulang ke langit. Asluha thabit wa far'uha fis sama. Belum mengatakan setelah itu. Hal yutasawwar, apakah tergambar? Ayyakuna dinun ahsana minhu wa ajalla wa afdal. Apakah tergambar ada agama yang lebih indah daripadanya, yang lebih utama daripadanya, yang lebih afdal daripadanya? Apakah tergambar? Layutasawwar. Enggak tergambar. Tidak bakal ada sebuah din, sebuah agama yang sesempurna, seindah ini. Tidak bakal ada. yang ada hanya Islam. Itu yang paling indah. Jadi Islam itu indah, gitu. Agama Islam yang kamu peluk indah. Indah dari sisi akidahnya, prinsip-prinsip keimanannya. Ya. Agama Islam yang kamu peluk selama ini itu pondasinya sangat kuat, iman kepada Allah, tauhidullah, la ilaha illallah, tsabitun. Buahnya banyak, cabangnya banyak, menjulang tinggi, itu amal soleh. Yang Allah cintai, yang Allah ridai, kamu kerjakan dengan ikhlas sesuai dengan bimbingan sunnah. Ya, tentunya orang yang beragama dengan agama ini akidahnya kokoh, akidahnya kuat, pondasinya kuat. Kemudian hasilnya luar biasa, amalnya soleh, akhlaknya mulia, hatinya bersih. Dikatakan samaratul iman. Disinilah indahnya Islam. Tidak ada agama yang seindah ini. Tidak ada agama yang seutama ini. Tidak ada agama yang seafdal ini. Hanya Islam. Agama yang paling indah, paling utama, paling afdal. Mohon maaf kalau agama yang lain pondasinya sudah rusak. Kaum Nasara mengatakan Isa ibnu Allah, putra Allah. Dia mengatakan Isa huwallah, adalah Allah. Dia mengatakan Isa thalithu thalatha, trinitas. Enggak punya tauhid, enggak punya akidah, hancur akidahnya. Yahudi mengatakan Uzair ibnu Allah. Rusak akidahnya. Hancur akidahnya. Pondasinya rusak. Pondasinya hancur, tidak kokoh, kesyirikan, apalagi cabangnya, ditambah hancur. Sehingga al-Yahud dikatakan al-maghdubu alaihim, dimurkai oleh Allah. An-Nasara dikatakan al-dhalul, sesat. Di Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, adzharu tauhid. Ghairil maghdubi alaihim, bukan yang dimurkai Yahudi, waradhalin, atau yang sesat, orang Nasrani. Yes, ya. Lanjut. Lu mengatakan setelah itu wadinun, sebuah agama ini Islam. Amara bil imani bi kulli ma utituhul anbiya, sebuah agama yang memerintahkan mengimani segala sesuatu yang dibawa oleh para nabi. Wa tasdiqi bi risalatihim, membenarkan risalah para nabi. Wal i'tiraf bil haqqi alladhi ja'u bihi min indi rabbihim, dan mengakui kebenaran yang mereka datang dengannya dari sisi Rabb-nya. Wa adami tafriqi bainahum, tidak membeda-bedakan di antara para nabi. Wa annahum kulluhum rusulullahi shadiqun, dan mengimani bahwasanya para nabi itu semuanya utusan Allah yang jujur. Wa umanahul mukhlishun, dan orang-orang kepercayaan Allah, orang-orang amin, yang mukhlis, yang ikhlas. Ini memerintahkan semua tadi. Itu Islam. Agama Islam memerintahkan semua tadi. Beliau mengatakan agama yang seperti ini yastahilu, mustahil, ayyu tawajjah ilaihi, akan dihadapkan padanya ayyu tirawin wa qadhin, semua sanggahan, semua kritikan, tidak bakal ada. Agama yang seperti ini tidak mungkin ada yang kritik, tidak mungkin ada yang bisa menyanggah, Tidak mungkin ada bisa mencacati. Ya kenapa? Wahyu ilahi. Agamanya wahyu Allah Azza wa Jal. Yang membawa wahyu para nabi, orang yang jujur, orang yang terpercaya, orang yang ikhlas. Substansinya, muatan-muatannya wahyu al-haq dari Allah Azza wa Jal. Apa yang mau dikritik? Apa yang mau cacati? Tidak bisa. Itu Islam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak akan bisa datang, tidak akan bisa datang pada Al-Quran ini al-batil sedikit pun, dari depannya atau belakangnya. Al-Quranul Karim sebagai kitab suci kaum muslimin, wahyu ilahi, tidak mungkin bisa dimasuki, disisipi al-batil sedikit pun, depan atau belakang. Kenapa kalau bisa? Kenapa? Itu kitab sucinya Allah Azza wa Jalla. Kalamullah, wahyu Allah. Tidak mungkin ada makhluk siapapun yang mampu untuk mengubahnya. Itu Islam. Itu indahnya Islam. Tapi nyatanya banyak yang mengkritik, terbantah semua itu. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqti wa ahsana tafsira. Jalan Furqan. Wala ya'tunaka bimathalin, dan tidaklah mereka orang-orang musyrikin mendatangkan kepada kamu sebuah mathal ay syubhat illa ji'naka bilhaq, melainkan kami datangkan kepada kamu kebenaran. Wa ahsana tafsir, dan yang paling bagus tafsirnya. Ada syubhat dari kalangan musyrikin, datang bantahan-bantahan ilmiahnya. Ada syubhat dari kalangan kaum kufar, akan ada bantahan-bantahan ilmiah. Ada syubhat dari kalangan orang-orang yang ahli bid'ah, orang yang menyimpang yang sesat, akan ada bantahan-bantahannya. Ada al-haq yang membantah semua tadi. Ini indahnya Islam, sehingga tidak mungkin dicacati, tidak mungkin disanggah, tidak mungkin diotak-atik, tidak mungkin diamandemen, tidak mungkin dirubah-rubah, bahkan tidak mungkin disisipi al-batil sedikit pun. Tidak bakal bisa. Tidak bakal bisa. Contoh yang paling gampang Al-Quranul Karim. Ya, ketemu kok aneh yo. Ya bang, kok aneh yo. Ini enggak al-batil kira-kira ayat tadi. Ada sebuah kisah menarik terkait dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, dia enggak mungkin dicacati, enggak mungkin disusupi apapun. Allah yang menjaganya. Disebutkan oleh Al-Qurtubi, Ibnu Katsir dan Al-Bidayatul Nihayah terkait dengan ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami yang menurunkan dzikir Al-Qur'an dan kami pula yang menjaganya. Kami yang menjaganya. Dibawakan sebuah kisah menarik di masa kekhilafan Al-Ma'mun sebelum fitnah khalaqul Qur'an. Jadi Al-Ma'mun ini punya kebiasaan setiap tahunnya mengundang para tokoh-tokoh dalam berbagai macam bidang ilmu, agama, sains dan segala macamnya itu kumpul semuanya. Hah? Mungkin dibahasakan muktamar nasional gitu barangkali, yang ahli tafsir, yang ahli fikih, yang ahli hadis, yang ahli bahasa, sastrawan segala, kumpul semuanya. Ada sebuah pemandangan yang menarik. Dia melihat ada seseorang yang ini bukan muslim, ini bukan tampilan seorang muslim, dan dia dikenal orang yang sastrawan tinggi, ahli sastra, ahli bahasa. Dafin dia dicermati sama lima. Tahun berikutnya lagi ketika ada acara yang serupa, datang lagi orang tadi. datang tetapi muslim. Dah muslim dia. Kaget. Dah muslim. Panggil. Bukankah Anda dulu tahun kemarin non muslim? Betul. Sekarang Anda muslim? Iya. Apa sebabnya Anda masuk Islam? Dia mengatakan, saya ini sastrawan, ahli bahasa. Jadi saya ini ingin tahu dari agama-agama yang ada, mana agama yang hak, menggunakan sastra saya ini. Apa yang saya lakukan? Dia bilang, saya datang kepada kitab Taurat punya Yahudi. Saya gubah itu kitab dengan bahasa saya sendiri, saya bikin Taurat baru dengan keahlian bahasa saya. Sampai selesai, saya jual, saya pasarkan di pasar Yahudi, laris manis. Paham ya? Siapa yang gawe? Siapa yang bikin? Dia sendiri. Kekuatan saya laris manis. Saya pun datang kepada Injil. Saya gubah dia, saya bahasakan dengan kemampuan sastra saya. Suryani yang Ibrani, tulis sampai selesai. Saya pasarkan kepada pasarnya kaum Nasrani. Oh, laris manis. Terakhir Al-Qur'anul Karim. Saya rubah Al-Qur'anul Karim ini. Saya bahasakan kembali dengan bahasa saya, keahlian sastra Arab saya. Sampai selesai, saya pasarkan ke pasar muslimin, gak laku. Gak payung, bedo kan. Ini bahasa wahyu, bahasa emang bahasa Al-Qur'an, bahasa Arab, tapi ini bahasa wahyu, kalamullah. Lah ini tulisannya rejal tadi. Ya beda. Enggak payu, enggak laku. Buang sama mereka. Ini bukan kalamullah, ini bukan Al-Qur'anul Karim. Maka saya yakin, inilah kalamullah, ini agama yang benar. Saya masuk Islam. Itu disebutkan terkait dengan ayat tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang menjaganya. Tidak mungkin ada al-batil sedikit pun. Tidak mungkin ada orang yang bisa mengamandemen, yang mengubah-ubah, yang merubah-rubah, yang menyusupkan perkara yang batil, tidak bakal bisa. Pada Al-Qur'an, bahkan pada hadisnya Rasul, tidak bakal bisa. Dibongkar sama para ulama, dikumpulkan hadis yang palsu-palsu ini. Dijaga oleh Allah. Sementara kitab yang sebelumnya Allah tidak menjaganya, memerintahkan mereka untuk menjaga sendiri kitab sucinya, akhirnya berubah. Itu termasuk keindahan Islam. Agama yang memerintahkan poin-poin mulia di atas tidak mungkin bisa dikritik, tidak mungkin bisa disanggah, tidak mungkin dicacati, tidak mungkin bisa disusupi perkara yang bagus sedikit. Ya kok jauh-jauh saya merubah Al-Quran. Ada orang yang berusaha untuk mencetak Al-Quran dengan tulisan tangan saja. Di ahli tulisan tangan itu pengen nulis Al-Quran dari awal sampai akhir dengan tulisan tangan dia supaya indah dicetak. Kalau yang ada di kota Madinah itu dijahit. Ada perempuan dari Pakistan jahit. Kalau mau ditulis dengan jahitan dia supaya abadi sampai selesai. Itu saya tengok langsung mushafnya itu di Museum Al-Quran di kota Madinah, sempat masuk kemarin. Ya, diakui insyaallah yang itu dicek semuanya aman, gak ada masalah. Ada sebagian pihak yang ingin nulis salah huruf, tahu kaum muslimin, salah kode-kode tajwid, tahu kaum muslimin. Nah, ya kok sampai dirubah semua. Satu huruf saja beda, tahu kaum muslim. Tidak laku. Ah, betulkan lagi, tidak beres. Ini salah, tidak beres. itu hanya ada pada Islam, itu hanya ada pada Al-Qur'anul Karim, itu hanya ada pada hadisnya Rasulullah SAW, wahyu ilahi. Itu indahnya Islam. Ini semua dijabarkan, dijelaskan untuk semakin mengokohkan iman kita, semakin menguatkan akidah kita. Islam itu indah dari sisi ini. Lanjut. Fahuwa ya'muru bikulli haqqin. Agama Islam itu memerintahkan semua yang benar. Wa ya'tarifu bikulli sidqin, mengakui semua perkara yang jujur. Wa yuqarrirul haqa'iqa diniyah, dan mengikrarkan, menguraikan hakikat-hakikat perkara agama. Al-mustanadata ila wahyillahi lirusulih, perkara agama yang bersandar kepada wahyu Allah untuk para rasulnya. Diikrarkan, dijelaskan, dijabarkan bimbingan-bimbingan agama yang disandar kepada wahyu ilahi. Dan wa yajri ma'al haqa'iqil aqliyah, dan agama Islam itu berlangsung mengalir bersama dengan haqa'iq akal, bimbingan-bimbingan akal yang sehat, al-fitriyah nafi'ah, mengalir sesuai dengan fitrah yang bermanfaat. Itu agama Islam. Wa la yaruddu haqqan biwajhin minal wujuh, Islam tidak mungkin menolak satu kebenaran pun dari sisi manapun. Tidak mungkin. Wala yusaddiqu bikadzibin, Islam tidak mungkin membenarkan sebuah kedustaan. Wala yurawwaju 'alaihil batil, tidak bakal bisa dimasukkan, dimasyhurkan padanya perkara yang batil. Tidak bakal bisa. Sebagai hakim yang menghukumi semua agama-agama yang sebelumnya. Ini agama Islam. Wa makarimil akhlak, memerintahkan akhlak yang mulia. Wa masalihil ibad war rahmah wal khair, menghasung sikap rahmah dan menghasung semua perkara kebaikan di Islam. Wa yasyuru 'ani dhulmi, dan menghardik, mengecam dari semua kezaliman. Wal baghi, tindakan semena-mena. Wa masawil akhlak, dan akhlak yang tercela. Yang ma'ruf diperintahkan, yang mungkar dicegah. Itu Islam. Ma min khoslatin, ma min khoslati kamalin, tidak ada satu perangai kesempurnaan pun. Qarrahal anbiya'u wal mursalun, yang diuraikan, yang dijabarkan, ditetapkan oleh para anbiya'u wal mursalun sebelum ini, illa wa qarraraha wa athbataha, melainkan agama Islam juga menetapkannya dan mengitsbatkannya. Semua perkara kebaikan, semua perangai mulia, semua perangai yang sempurna di zaman itu yang dijelaskan oleh para anbiya wal mursalin dalam Islam, semuanya ada. Semua dihasum, diitsbatkan. Wa ma min maslahatin diniyatin wa dunyawiyatin, dan tidak ada satu kemaslahatan agama pun atau duniawiyah pun, da'at ila syara'i', yang dihasum, yang diseru oleh bimbingan-bimbingan Nabi terdahulu, illa hatta 'alaiha, melainkan Islam juga mengasuhnya, juga memerintahkannya. Lengkap. Wala mafsadatin, dan tidak ada satu mafsadat pun illa naha anha, melainkan Islam pasti melarangnya. Wa amara bi mujanabatiha, dan memerintahkan untuk meninggalkannya, menjauhkannya. Ini Islam. Semua yang ma'ruf perintahkan, semua yang mungkar tinggalkan. Bahkan semua perkara kebaikan yang dihasung oleh nabi-nabi sebelumnya sekarang juga dihasung. Semua perkara kejelekan yang dilarang di masa lalu sekarang juga dilarang. Waziyadah, dan ada lebihnya. Dikarenakan Nabi kita Muhammad membawa bimbingan tersendiri, sunnah Rasulullah SAW, sehingga sempurna kebaikan yang ada di agama-agama sebelumnya diakomodir, waziyadah, dikasih lebih. Hal-hal yang mungkar di masa lalu dilarang, waziyadah, dikasih lebih, sehingga sempurna, paling sempurna, paling indah, paling utama, paling akbar di Islam. Wal maqsudu, maksudnya adalah anna aqaida hadzin, bahwasanya akidah agama ini, rukun iman yang 6 tadi, hiya allati tazku biha alqulub, dengan itulah jiwa kita akan bersih, kita akan meraih tazkiyatun nufus dengan rukun iman yang 6 ini. Ya, bersih dengan tauhid, dengan iman tanpa syirik, bersih. Wa tasluhul arwah, dengan itu pula rohani kita menjadi baik. Wa tata'assalu biha makaribul akhlak, dan semakin menghujam kuat, ya, menghujam kuat dengan akidah yang mulia ini, akhlak-akhlak yang mulia pada kita. Wa mahasul amal, dan amal-amal yang indah pada diri kita. Akidah sahih, akidah kuat, membuahkan tazkiyatun nufus, jiwa yang bersih, membuahkan rohani yang soleh, membuahkan amal-amal yang indah, membuahkan akhlak yang mulia. Itu Islam. Itulah keindahan akidah Islam. Barakallahu fikum. Ini keterangan panjang dari beliau, akan saya perpanjang lagi dengan penambahan-penambahan berikut dari saya. Ikhwan fitina azakumullah, untuk memahami ini semua, untuk memahami apa yang disampaikan sama Syekh Sa'di tadi tentang keindahan Islam dan akidah Islam secara khusus, disebutkan sebuah kaidah oleh para ulama. Ini dengan kaidah yang maka bisa dimahami dengan baik. Kaidah yang disepakati oleh para ulama. Kaidahnya adalah ad-dinu mabniyun ala jalbil masalihi wa dar'il mafasidi. Yes, ad-dinu mabniyatun ala jalbil masalihi wa dar'il mafasidi. Agama Islam ini dibangun untuk mendatangkan semua kemaslahatan dan meredam, menolak semua mafsadah. Agama Islam ini dibangun untuk mendatangkan semua kemaslahatan dan meredam, menghilangkan semua mafsadah. Itu Islam. Paham ya? Ini kaidah umum meliputi semua agama Islam. Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah al-muallif di dalam syarah Manzumah Al-Qawaid Fiqhiyah karya beliau membawakan kaidah ini dalam syarahnya. Ini penting saya bacakan kepada antum li ahmiyatiha. Santai aja sampai isya. Masih kuat? Hah? Ayo, antum yang minta sampai isya loh ya. Enggak kuat awas. Nah. Beliau mengatakan setelah membawakan keterangan di atas, kalau maudhumahnya beliau mengatakan dalam maudhumah kaidah fiqhiyahnya ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wa talqabaihi. Beliau mengatakan dalam syarahnya. Saya bacakan Arabnya supaya mantap, antum dengarkan baik-baik. هذا الأصل العظيم والقاعدة العامة يدخل فيها الدين كله. Prinsip yang agung ini, kaidah yang umum ini, masuk padanya semua bimbingan agama, semua bimbingan Islam menggunakan kaidah ini. فكله مبني على تحصيل المصالح في الدين والدنيا والآخرة. Semua bimbingan Islam itu dibangun untuk mencapai, menggapai, meraih kemaslahatan. Maslahat pada agama, pada dunia, pada akhirat. Belum menjabarkan. Semua bimbingan Islam itu bisa meraih dengannya semua kemaslahatan, maslahat agama, dunia, akhirat. Wa ala daf'il madhari fid dini wad dunya wal akhirah. Dan Islam itu dibangun untuk meredam, menolak semua kemadharatan, semua mafsadat. Baik yang merusak agama, dunia atau akhirat, dihilangkan, diredam. Beliau mengatakan fama amarallahu bi syai'in illa wa fihi minal masalih ma la yuhitu bihi alwasfu. Tidaklah Allah memerintahkan sesuatu melainkan padanya pasti terdapat ragam kemaslahatan yang enggak mungkin digambarkan. Saking banyaknya. Ini semua perintah. Wa ma naha an syai'in illa wa fihi min al-mafasidi ma la yuhitu bihi al-wasfu. Juga sebaliknya. Tidaklah Allah melarang sesuatu melainkan padanya pasti ada ragam mafsadat yang enggak mungkin digambarkan. Pasti banyak mudharatnya sudah. Kalau perintah pasti full kemaslahatan. Kalau mafsad pasti full kemudharatan. Ini umum ya, umum. Lalu belum masuk pada pembahasan tauhid yang sekarang kita bahas ke masalah akidah. Beliau mengatakan famin a'zami ma amarallahu bihi tauhid alladhi huwa ifadullah bil ibadah. Dan termasuk yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid, iman kepada Allah, yaitu mengesakan Allah dalam perkara ibadah uluhiyah. Beliau mengatakan wa huwa mustamilun ala salahil qulubi wasi'atiha wa nuriha wa insirahiha wa zawali adraniha. Tauhid ini, tauhid uluhiyah ini mengandung kebaikan hati, luasnya hati, cahayanya hati, kelapangan hati, hilangnya semua penyakit-penyakit kotoran hati. Itu tauhid ya. Wa fihi masalihul badani wad dunya wal akhirah. Afan, wa fihi masalihul dunya. Dan pada tauhid itu ada banyak kemaslahatan untuk fisiknya kita, badan kita, dunia dan akhirat kita. Kepada tauhid. Dengan tauhid hati kamu ini akan sehat, soleh, tanpa syirik, tanpa kufur. Hatimu itu akan lapang, luas, bercahaya. Akan hilang semua karat-karatnya, penyakit-penyakitnya. Syahwat, syubhat, syirik, kufur, hilang semua tadi. Dengan tauhid. Ada nur tauhid, cahaya tauhid. Nah, pada ketauhidan, pada akidah yang benar, ada kemaslahatan pada fisiknya kita, dunia kita, akhiratnya kita. Dan ini panjang pembahasannya. Dibahas khusus oleh para ulama tentang faedah-faedah tauhid. Jadi kalau dibahas panjang ya, dawa mana pembahasan ini? Faedah pertama, dalilnya dua, ada panjang sekali. Tidak usah tauhid ya, khusus kata-kata la ilaha illallah, dibikin buku khusus. Kumpulan hadis tentang keutamaan la ilaha illallah. Itu kan tauhid. Apa yang boleh jabarkan lagi tuh mana ya? Luar biasa. Coba katakan slide. Wa a'dhamu ma nahallahu anhu asyirku. Dan yang paling agung yang Allah larang kesyirikan. Fi ibadatih. Dalam ibadah kepadanya. Alladhi huwa fasadun wa madharratun fil qulubi wal abdani wad dunya wal akhirah. Syirik itu kerusakan, memadharatkan hati, badan, dunia, akhirat. Itu syirik. Kesimpulannya kata beliau, fakullu khairin fid dunya wal akhirah fahuwa min thamarati tauhid. Maka semua kebaikan, kebaikan di dunia dan di akhirat nanti, itu semuanya buah ketauhidan. Jadi dibacakan, dari bahas, pondasinya menghujam ke bumi, cabangnya ke langit. Itu namanya syajaratul iman, pohon keimanan. Kuat menghujam pondasinya dan samarohnya menjulang sampai ke langit. Semua kebaikan dunia, semua kebaikan agama dan akhirat, itu semua buah ketauhidan. Wa kullu syarrin fid dunya wal akhirah fa min thamarati syirik. Dan semua bentuk kejelekan, keburukan, kejahatan di dunia dan di akhirat nanti, itu buah kesyirikan. Ini terkait dengan masalah barakallahu fikum akidah dengan qaidah ikhwan. Penambahan berikutnya pada penjelasan al-muallif tadi yang kita baca, Islam itu memerintahkan semua yang benar, mendatangkan semua kemaslahatan. Itu disebutkan dalam Al-Qur'an di Al-Isra ayat yang ke-9. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pada perkara yang aqwam. Aqwam ditafsirkan dengan aswab, benar. Aqwam dimaknakan dengan a'dal, adil. Al-aqwam dimaknakan dengan aslah wa anfa', bermanfaat dan bermaslahat. Sehingga maknanya, sesungguhnya Al-Quranul Karim ini memberikan petunjuk, memberikan bimbingan yang benar, adil, bermanfaat, bermaslahat. Pasti semua perkara yang benar dibimbingkan, semua perkara yang adil dibimbingkan, semua perkara yang bermanfaat dibimbingkan, semua perkara bermaslahat dibimbingkan. Yang dibahasakan memerintahkan semua yang benar. Barakallahu fikum. Ketika itu mendapati seseorang atau sesuatu yang menisbatkan kepada Islam hal-hal yang buruk, ketahuilah itu bukan dari Islam sendiri. Islam tidak mungkin memerintahkan yang jelek. Islam itu mencegah yang mungkar, memerintahkan yang ma'ruf. Kemudian penambahan berikutnya, ketika al-muallif rahimahullah menjelaskan bahwasanya Islam itu memerintahkan semua akhlak yang mulia, amal-amal yang soleh, memerintahkan keadilan dan segala macam, mengecam kezaliman, semena-mena segala macam. Ini semua disebutkan dalam satu ayat. Ya, disebutkan dalam satu ayat. Disebutkan di An-Nahl ayat yang ke-60 tentang masalah ini. Firman-Nya, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan dengan keadilan dan perbuatan ihsan, perbuatan baik, dan memberikan haknya dzawil qurba. Allah melarang dari fahsya, tindakan yang keji, wal munkari, tindakan semena-mena. Ya'idzukum, Allah memberikan mau'izah kepada kalian, la'allakum tadhakkarun, pasti akan ingat. Ayat ini disebutkan dalam tafsir Tabari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, menyatakan tentang ayat ini. Kata Ibn Mas'ud, hadhil ayatu ajma'ul ayati. Ayat ini adalah satu ayat yang paling mencakup, yang paling jami, yang paling mencakup. Kenapa demikian? Dikarenakan dalam ayat ini Allah memerintahkan semua perkara yang adil, semua perkara yang baik diperintahkan, meliputi akhlak yang mulia, amal yang soleh, hal-hal yang bermanfaat bagi hamba, dunia mereka, agama mereka, akhirat mereka, semua yang adil, semua yang ihsan diperintahkan. Itu meliputi semuanya. Dalam ayat ini pula Allah mencegah semua yang fahsya, yang keji, semua yang mungkar, semua yang bagi, yang semena-mena. Itu meliputi semua kemungkaran yang ada, sudah dilarang. Sehingga dikatakan ayat yang paling mencakup, yang paling ajma. Beliau katakan tadi memerintahkan amal yang baik, akhlak yang mulia, yang maslahat bagi hamba, menghasung keadilan, keutamaan, rahmat, semua perkara kebaikan, mengecam dari semua kezaliman, semena-mena hak yang buruk. Itu ayatnya. Tidak ada satu perangai kebaikan pun, melainkan pasti diperintahkan dalam Islam. Tidak ada satu perangai yang buruk pun, pasti dikecam dalam Islam. Itu ayat tadi. An-Nahl ayat 90. Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah al-muallif membawakan satu kaidah yang disebutkan dalam buku beliau Al-Qawaid al-Jami'ah wal-Usul an-Nafi'ah wal-Furuq al-Badi'ah. Kaidah beliau mengatakan, asy-syari' la ya'muru illa bima maslahatuhu khalisatun aw rajihah. Asy-syari' Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tidak akan memerintahkan kecuali sesuatu yang maslahatnya murni atau dominan. Kaidah. Wala yanha illa amma mafsadatuhu khalisatun aw rajihah. Dan asy-syari' tidak akan melarang kecuali dari sesuatu yang mafsadatnya murni atau dominan. Itu kaidah. Jadi kalau mau dibikin taksim klasifikasi itu ada dua, masalih, mafasid. Ini maslahat, ini madharat. Masalih dibagi dua, ada khalisah, ada rajihah. Maslahat yang murni atau dominan. Yang namanya madharat, maslahat juga dibagi dua, khalisah dan rajihah. Maslahat yang murni atau mendominasi. Total semuanya berada empat. Untuk yang namanya maslahat, semua diperintahkan. Ya, yang murni atau yang mendominasi. Tidak akan memerintahkan sesuatu kecuali pasti maslahatnya murni atau mendominasi. Tidak akan melarang dari sesuatu melainkan pasti madharatnya murni atau mendominasi. Itu kaidah. Katanya Sa'di rahimahullah menjelaskan, hadzal aslu syamilun li jami'i syari'ah. Kaidah ini meliputi semua bimbingan syariat. La yashuddu anhu syai'un min ahkamiha. Tidak ada yang keluar daripadanya satu pun dari hukum-hukumnya. Tidak ada. Semua bimbingan Islam ini kaidahnya. Meliputi semua bimbingan agama yang ada. La farqa baina ma yata'allaqu bil usul aw bil furu'. Enggak ada bedanya. Baik yang berkaitan dengan prinsip-prinsip agama atau hukum-hukum agama. Wa ma ta'allaqa bi huquqillah wa huquqi ibadihi. Sama saja yang berkaitan dengan hak-hak Allah atau hak-hak hamba-hamba Allah. Semuanya yang diperintahkan pasti bermaslahat. Semuanya yang dilarang pasti bermadharat. Ini kaidah ya. Ini penambahan-penambahan yang penting untuk menguatkan apa yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Ini semua ikhwan adalah buah daripada akidah yang sahihah gitu. Akidah yang murni, akidah yang sahih, tauhid yang benar membuahkan ini semua. Yang baik dikerjakan, diperintahkan, yang buruk dilarang, ditinggalkan, barang. Sekaligus menerangkan tentang indahnya Islam. Bahwa Islam betul-betul perintah-perintahnya benar, adil, bermanfaat, bermaslahat, barakallahu fikum. Semuanya. Larangan-larangannya pasti rusak, bermadharat, barakallahu fikum. Ada. Ini sekali lagi untuk menambah kemantapan kita dalam beragama, keyakinan kita dalam berislam, sekaligus untuk menepis dugaan-dugaan, tuduhan-tuduhan miring tentang masalah Islam. Dengan kaidah ini akan bisa menghukumi banyak hal. Islam itu keras. Apa yang dimaksud dengan keras di sini? Kalau keras artinya hak-hak, batil-batil, haram-haram, halal-halal, iya. Itu bukan keras, tapi berprinsip dan tegas. Tidak. Oh, Islam itu agama teroris. Takillah ya. Islam itu agama yang indah dari Allah, yang maha adil, yang maha hak, yang menyampaikannya adalah Rasul, yang maha rahmah. tidak mungkin mengajarkan terorisme, tidak mungkin mengajarkan radikalisme. Kalau yang terjadi itu oknum pelaku Bani Adam, Islamnya tidak demikian. Kamu kata baik-baik, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Islam zalim, tidak mungkin ya, tidak, pokoknya zalim. Buktinya apa? Orang mencuri potong tangan, zalim itu. Kita mengatakan Islam itu indah, membawa kemaslahatan, membawa kemanfaatan, adil, tidak apa-apa zalim sedikit. Orang mencuri dalam potong tangan itu nggak asal mencuri, ada batas minimal, rubuk dinar kecil sih, tapi masih ada batas minimalnya, seperempat dinar. Kenapa kok potong tangan? Dikarenakan tangan inilah pelakunya. Paham ya? Yang dihilangkan sang pelaku, maling, mencuri, copet, jambret, korupsi, pada umumnya pakai tangan. Ini dihilangkan. Ini yang dihilangkan. Enggak mungkin kaki dipotong. Bukan dia pelakunya. Yang pertama, adil dalam menghukum, tidak sembarangan. Yang kedua, ini sebagai efek jera. Sebagai efek jera. Ketika para maling-maling itu tahu, ketika mereka mencuri, potong tangannya, enggak bakal berani maling. Kenapa? Tidak ada reparasi tangan. Tidak ada bengkel tangan. Hilang sudah. Tidak apa baik lagi. Dan itu sebagai tanda. Cacatnya dia sebagai tanda. Dia telah mali. Itu efek jera. Dan tidak sembarang diputus. Tidak. Ketika eksekusi potong tangan itu dibawa algojo yang ahli dengan pedang yang sangat tajam dan tim medis. Tidak langsung. Tarik gitu sampai betul-betul kelihatan ininya, tarik sekali, bismillah, set, langsung lepas tangan, langsung ditangani tim medis supaya nggak sampai kemana-mana gitu. Tangani sudah aman dia. Jadi nggak asal kayak radikalis itu yang ngawur tadi itu nggak ngerti agama itu berkata Islam sedikit pun. Sudah gak bakal maling lagi dia. Masih maling pakai tangan kiri. Potong tangan kirinya. Des. Gak punya tangan sih maling lagi. Kebangetan. Dia mengatakan kalau desainnya seperti itu disilang. Potong tangan sebelah kanan dan kaki sebelah kiri. Supaya gak imbang jalannya. Ngurusin maling mana? Kebangetan sudah. Nah itu serahkan kepada penguasa sudah. Itu justru mengundang banyak kemaslahatan, efek jera. Enggak bakal ada lagi maling. Ustaz, Islam yang memberikan bimbingan. Coba di Indonesia ini, maling, koruptor, potong tangannya. Enggak bakal berani orang malingnya. Mau beli di mana tangan satu ini, enggak ada. Harap lagi. Maling tangannya dibiarin penjara sebulan, ya keluar gak jera ya maling lagi, di dalam tambah tajam pengetahuan malingnya, kumpul dengan para maling sebelumnya dia senior menjadi sebelumnya dia junior menjadi senior, yang sebenarnya kelas teri jadi kelas kakap, diajari sama para maling-maling tadi. Istilah tidak ada yang seindah dengan Islam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, walakum fil qisasi hayatun. Untuk kalian pada hukum qisas kehidupan. Akan hidup dengan penerapan hukum qisas ini. Orang membunuh, dia juga dibunuh. Wah, apakah berani membunuh orang lain dia sudah. Itu memang efek jera. Paham ya? Yang paling bagus yang membahas keterangan panjang seperti ini, menepis dugaan-dugaan kaum orientalis, kaum liberalis, yang Islamophobia dan segala macam yang menggunakan cara-cara seperti ini untuk menggambarkan betapa kasarnya Islam, betapa zalimnya Islam. Yang paling bagus yang membantah mereka, Syekh Al-Mufassir Muhammad bin Songkiti dalam tafsirnya Al Bayan ketika menerangkan ayat inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ayat ini ditafsirkan panjang lebar sama beliau tentang masalah indahnya Islam terkait dengan bab-bab yang seperti itu, membantah semua syubhatnya kaum mustasyriqin, orientalis, liberaliyin, kaum liberal dan segala macamnya terkait dengan masalah ini, menggunakan kaidah yang tadi kita bahas panjang itu. Ya yang biasa yang ulama yang menjabarkannya, paling tidak antum punya pegangannya, punya kaidahnya. Min awal kau mengatakan tidak mungkin Islam zalim, langsung tidak mungkin. Islam itu adil. Penjabarannya lihat keterangannya para ulama di buku-buku mereka barakallahu fiik. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Dipaham insyaallah ya. Pegangan kita untuk berakidah, pegangan untuk berislam dan pegangan untuk menepis dugaan-dugaan buruk terkait dengan Islam ini. Kalaupun ada itu pelaku. Bedakan antara bimbingan Islam dengan Bani Adam yang muslim. Dia khotok banyak salahnya, itu pelaku. Tapi Islam tidak pernah mengajarkan perkara keburukan-keburukan. Barakallahu fiikum. Lanjut. Apa sudah? Nafas dulu. Oh, biar. Nafas dulu. Terus sekali baca mari. Atau al-mithalu tsani. Misal yang kedua cukup panjang juga pembahasannya ini. Ya, Pak. Di penjelasan tentang masalah rukun Islam. Nah, di mu'alif akan menjelaskan tentang masalah kemaslahatan keindahan di balik rukun Islam tadi. Terkait dengan masalah tauhid tadi juga, terkait dengan masalah sholat, bahas keindahan-keindahannya, masalah puasa, zakat, puasa, haji. Itu semakin memantapkan kita dalam berislam. Nanti pada hari ini insyaallah taala kita bahas al-mithal tsani barakallahu fikum, sementara cukup istirahat terlebih dahulu, diteruskan pada nanti insyaallah. Semoga cukup, alhamdulillahirabbil alamin. Fadhlullah.